Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini, kita masih bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beramal, untuk terus beribadah, untuk terus memanfaatkan waktu dan sisa umur kita tentunya. Dan tentunya kita sama-sama berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah salah satu amal ibadah yang bisa menolong kita pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tentunya. Ikhwanul Fidin rahimakumullah, dan kembali mengingatkan kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang agung, sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, kemudian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, Inna iddata syuhur indallah isna asra syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 12 bulan. Inna iddata syuhur indallah isna asra syahra. Allah punya 12 bulan fi kitabillah, yang itu sudah dicatatkan oleh Allah dalam kitabnya. Yawma khalaqas samawati wal ard, semenjak penciptaan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu, kata Allah, Allah punya 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang agung. Maka di 4 bulan yang mulia ini, kata Allah, janganlah kalian saling melakukan kezaliman, jangan kalian melakukan perbuatan zalim. 4 bulan tersebut dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, itna asra syahra, 12 bulan yang dimiliki oleh Allah, yang di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan itu, kata Rasulullah, thalatha mutawalliyat. Dari 4 bulan tadi, ada 3 bulan yang datangnya beriringan. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa rajabu mudharu baina Jumadi wa Sya'ban. Satu bulan yang lain, kata Rasulullah, dia terletak antara Jumadi dan Sya'ban. Bulan itu adalah bulan Rajab. Dan kita masih berada pada bulan Rajab. Yang 4 bulan yang mulia ini, para ulama bersepakat, amal ibadah apapun yang dilakukan di 4 bulan ini, selama ada ibadah-ibadah yang benar, ketaatan yang memang disuruh, maka kualitas pahala yang disediakan oleh Allah itu berbeda dengan kualitas pahala pada bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan. Hadirnya kita pada sebuah majelis taklim yang itu dilakukan pada bulan Rajab, kualitas pahalanya berbeda dengan hadirnya kita pada sebuah kajian agama yang itu dilakukan di bulan Syawal. Baca Quran yang kita baca di bulan Rajab, ayat-ayat yang kita lalui, bacaan Al-Quran yang kita baca di bulan Rajab, itu nilai kualitas pahala akan berbeda dengan bacaan yang sama pada bulan Sya'ban misalnya. Karena di 4 bulan ini ibadah apapun dilipat gandakan oleh Allah, namun tidak ada pengkhususan secara khusus apa yang dilakukan pada bulan yang mulia ini. Tidak ada puasa Rajabiyah, tidak ada salat-salat Rajabiyah, dan tidak ada amalan-amalan yang dikhususkan di bulan Rajab. Yang ada, amalan apapun, ibadah apapun yang dilakukan di 4 bulan ini, maka nilai kualitas pahalanya itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kezaliman yang terjadi di 4 bulan ini, kemaksiatan, pelanggaran, pengkhianatan, pencederaan, apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya pun itu berlipat. Karena sebuah kaidah menyatakan di saat ada satu waktu atau satu tempat yang dia memiliki keberkahan secara khusus, maka pelanggaran di waktu tadi atau pelanggaran di tempat tadi, dosanya pun itu berlipat. Pelanggaran di tanah haram, kebid'ahan yang terjadi di Masjidil Haram, atau kemaksiatan yang terjadi di dua kota suci atau khususnya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka dosanya itu berlipat dibanding pelanggaran yang dilakukan di tempat yang lain. Waktu yang di dalamnya ada keberkahan, kemudian terjadi pelanggaran di empat waktu tadi atau di empat bulan yang mulia tadi, maka dosanya pun itu berlipat. Penyebaran hadis-hadis palsu di bulan-bulan yang mulia ini, dosanya akan berlipat daripada penyebaran dengan hadis-hadis yang palsu di bulan-bulan yang lain. Semuanya tetap haram, tapi dosanya akan berlipat. Sehingga Allah menyatakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Jangan kalian melakukan kezaliman di empat bulan yang mulia ini. Inilah yang dikatakan oleh seorang mujahid, murid dari seorang Abdullah ibnu Abbas, yang dijelaskan oleh para ulama, kapanpun kalian mendapatkan tafsir dari seorang mujahid, maka peganglah tafsirnya, karena seakan-akan kalian telah melihat tafsirnya Abdullah ibnu Abbas. Seorang mujahid menafsirkan kalimat fala tudlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di empat bulan ini. Beliau menyatakan bahwasanya kezaliman kapanpun itu diharamkan, tapi ketika kezaliman itu terjadi di empat bulan yang mulia ini, maka dosanya akan berlipat sebagaimana pahala itu juga berlipat di saat dilakukan di empat bulan yang mulia ini. Dan kita berada pada bulan Rajab, salah satu bulan yang mulia yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan hak seorang muslim atas muslim yang lain, dan kita masuk pada bahasan walimah. Walimah di dalam Islam sebagaimana yang kita tahu secara umum adalah undangan yang diundang oleh seorang muslim untuk dia ajak agar orang itu datang ke undangan dia, ke tempat yang sudah ditetapkan yang di dalamnya ada acara makan, maka ini yang dikatakan dengan walimah di dalam Islam. Dan kita sudah bahas walimatul urus. Salah satu walimah yang juga sunnah yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya ketika kita punya kemampuan adalah walimatul aqiqah, acara akikah. Walimah aqiqah adalah salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bersabda, kullu ghulam murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi wa tuhallaku wa tusamma. Setiap anak yang baru lahir, kata Rasulullah, dia dalam keadaan tergadaikan. Dan untuk menghapus atau menghilangkan sesuatu yang tergadaikan tadi dengan melaksanakan akikah, yang itu idealnya dilakukan pada hari yang ketujuh. Di hari itu, kata Rasulullah, diberi nama anak tadi dan digundul rambut anak tadi ketika memungkinkan. Inilah sandaran, bahkan ini dianggap hadis yang tersohih ketika kita bicara akikah. Bahwasanya syariat akikah itu berlaku kepada seseorang yang dia mendapatkan seorang anak, kemudian dia melaksanakan akikah, yang akikah itu mutlak dipersyaratkan harus dengan menyembelih kambing. Yang kalau yang lahir itu seorang laki-laki, maka dua ekor kambing. Kalau yang lahir seorang perempuan, maka satu ekor kambing. Penyembelihan itu dilakukan dan diperintahkan pada hari yang ketujuh. Di hari itu diberi nama anak tadi. Maka cara yang ditetapkan, yang disepakati oleh para ulama adalah di saat penyembelihan hewan kambing, dia ucapkan bismillah, atau sebelum dia mengucapkan bismillah, dia bisa mengucapkan Allahumma ya Allah, hadza ini dari, dia sebutkan nama anak tadi. Misalnya nama anaknya Muhammad, ya Allah ini aqiqah dari, dia sebutkan nama Muhammad bin, kemudian dia ucapkan bismillah. Jadi tasmiyah yang sebenarnya antara dia dengan Allah adalah pada saat penyembelihan hewan aqiqah. Adapun tasmiyah yang kita dapatkan pada umumnya kaum muslimin pada sebuah acara, ini hanya pemberitahuan nama kepada para tetangga, kepada para undangan, kepada orang-orang yang hadir. Jadi tasmiyah yang sebenarnya antara dia dengan Allah adalah pada saat penyembelihan hewan tadi. Dia ucapkan, ya Allah ini dari, dia sebutkan nama anak, dia sebutkan binnya siapa, kemudian dia ucapkan bismillah, dan itulah akikah yang disyariatkan. Penyembelihan kambing yang dinamakan dengan akikah adalah pada saat dia menyembelih pada hari yang ketujuh, dan ketika itu diberi nama anak tadi. Sehingga pemberian nama yang itu mungkin didapatkan pada acara-acara akikah ini sekali lagi hanya pemberitahuan kepada para tetangga atau orang-orang yang hadir. Sekalipun penyebutan nama itu salah, sekalipun penyebutan nama itu salah, pada saat diumumkan di hadapan orang-orang yang diundang, ini tidak dipermasalahkan. Yang terpenting ketika penyembelihan nama, ketika penyembelihan yang dia sebutkan nama, penyebutan namanya itu benar. Jadi walaupun salah dia menyebutkan nama, misalnya ada seorang yang ditugaskan, seorang ustadz misalnya, kemudian dia salah menyebutkan nama, akikah tidak perlu diulang. Besok menyembelih pulang kambing, kada perlu. Salahnya seseorang yang menyebutkan nama di hadapan manusia-manusia yang lain ini tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan ketika penyembelihan tadi. Ketika penyembelihan tadi. Sehingga walaupun nama tadi belum dia resmikan dan dia sudah punya ancar-ancar nama apa yang akan dia berikan, dan dia sudah beritahu misalnya kepada orang tuanya atau kepada siapapun, maka ini tidak dipermasalahkan. Kadang nangkainya betakun, siapa ngaran cucu, kenapa pian tahu aja bahai hari yang ketujuh. Seakan-akan tidak diperbolehkan untuk memberitahu, tidak. Jadi tasmiyah, ketika penyembelihan hewan, dia sebutkan, bocornya nama tadi diketahui oleh orang lain walaupun sebelum acara, itu tidak dipermasalahkan. Sadang sudah nangkai nang nini betakun, siapa ngaran cucu, disimpan mana rahasia, rapat mana rahasia, pokoknya nih pian tahu kain aja. Jadi sekali lagi, nama walaupun di hari kelahirannya itu sudah mungkin diberitahu, tidak dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan. Karena yang terpenting ketika dia menyebutkan nama tadi pada penyembelihan. Nah, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyatakan pada hari yang ketujuh, pada hari yang ketujuh, maka penyembelihan tadi mutlak diinginkan pada hari yang ketujuh. Masalah acaranya hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 terserah. Karena mungkin orang biasa acara akikah itu diinginkan pada hari Sabtu atau hari Ahad. Kebetulan di hari Ahad bukan hari yang ketujuh, hari yang ke-9 misalnya. Maka ini tidak dipermasalahkan selama penyembelihannya pada hari yang ketujuh. Daging yang ada tadi mungkin dia simpan di kulkas pas acaranya, di hari yang ke-9 atau hari yang ke-10 dia keluarkan, kemudian dia masak yang diinginkan penyembelihannya pada hari yang ke-7. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, penyembelihan itu pun diperbolehkan pada hari yang ke-14 atau hari yang ke-21. Jadi bilangan 7 kemudian ke-14 atau ke-21 ini bilangan yang sudah ditetapkan dalam beberapa riwayat, meskipun yang paling sahih itu pada hari yang ke-7. Jadi ketika ada bilangan pilihan 7, 14 ataupun 21, maka ini bukan waktu dari hari ke-7 sampai ke-21, tidak. Pilihannya kalau dia tidak jatuh pada hari yang ke-7, dia menjatuhkan hari ke-14, bukan hari ke-12. Atau dia jatuhkan hari yang ke-21, bukan hari yang ke-20. Jadi bilangan 7, 14, 21 itu ditetapkan dalam hadis, dan sekali lagi yang terbaik adalah pada hari yang ke-7. Lantas bagaimana seseorang yang mungkin belum melaksanakan akikah, apakah ketika dewasa dia boleh untuk melaksanakan akikah? Ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih menenangkan hati kita adalah bahwasanya seorang yang sudah dewasa tidak perlu untuk melaksanakan akikah untuk dirinya. Karena ketetapan 7, 14, dan 21 itu dinyatakan oleh Nabi SAW. Pendapat yang menyatakan boleh mengakikahkan diri walaupun sudah dewasa, mereka berdalil dengan dalil hadis Nabi SAW, karena Rasul SAW aqqan nafsahu ba'dal bi'tsah, adalah Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul. Kapan Nabi diutus menjadi Rasul? Kurang lebih usia 40 tahun. Riwayat inilah yang dibawa oleh pendapat yang menyatakan akikah itu boleh walaupun sudah dewasa. Kenyataannya Nabi mengakikahkan dirinya. Dan para ulama meneliti kualitas hadis ini. Riwayat ini keluar dari jarur Abdullah ibn Muharrar. Dan Abdullah ibn Muharrar dinyatakan oleh para ulama seorang yang tidak bisa dipegang pada kualitas hadis yang dia pertahankan. Artinya ini hadis dhaif. Kalaulah seandainya mungkin sebahagian ulama menyatakan riwayat ini sampai pada derajat hasan, ini pun dijawab oleh para ulama bahwasanya hal yang demikian juga tidak bisa dipraktekkan. Kalaulah seandainya itu memang dipraktekkan, maka ini hanya khusus buat diri Nabi SAW, tidak yang lain. Buktinya apa? Umar ibn Khattab lahir dalam keadaan musyrik. Dan tidak ada sejarah yang mencatat seorang Umar ibn Khattab mengakikahkan dirinya. Abdurrahman ibn Auf, sahabat yang sangat-sangat kaya, tidak pernah disebutkan dalam satu riwayat beliau mengakikahkan diri beliau, padahal beliau orang yang mampu. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan atau menyebutkan sahabat mengakikahkan dirinya, mengakikahkan dirinya setelah dewasa, padahal mayoritas sahabat mereka terlahir dalam keadaan musyrik. Jadi kalaulah seandainya ini memang sunnah yang dikejar, maka sahabat jauh lebih dulu daripada kita untuk mengamalkannya. Alasan yang selanjutnya, kenapa akikah setelah dewasa itu ditolak? Kalau kita melihat konteks hadis Nabi SAW yang dijadikan dalil Nabi mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul, maka logika siapapun akan menolak hadis ini, belum lagi bicara kualitas hadis. Kenapa? Karena ketika itu disebutkan Nabi mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul, kapan? Usia kurang lebih 40 tahun. Syariat akikah ketika itu belum berlaku. Kenapa akikah lebih dulu daripada ibadah puasa? Kalau itu dibenarkan, kenapa akikah lebih dulu daripada ibadah zakat? Kenapa akikah lebih dulu daripada syariat azan? Azan saja belum berlaku ketika itu. Kenapa akikah dimunculkan? Ini menunjukkan lemahnya riwayat tadi. Yang wajib-wajib saja belum selesai. Karena kita tahu syariat azan itu terjadi kapan? Pada saat Nabi hijrah ke Madinah pada tahun pertama. Dan ketika itu belum hijrah, katanya Nabi mengakikahkan dirinya. Ini menunjukkan lemahnya syariat tadi. Belum berlaku, dan ini menunjukkan lemahnya kualitas hadis tadi. Karena sebuah kemustahilan, akikah syariat, akikah itu lebih dulu daripada sholat. Syariat akikah lebih dulu daripada syariat azan. Akikah lebih dulu daripada puasa, daripada zakat. Tahu-tahu muncul satu riwayat, Nabi mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi rasul. Sementara sholat saja belum selesai. Puasa saja belum diwajibkan. Zakat saja belum disyariatkan. Azan saja belum disyariatkan. Ini menunjukkan lemahnya riwayat tadi. Kalau kita ingin berpikir dengan logika kita. Belum lagi bicara kualitas hadis. Para ulama menyatakan kualitas hadis yang menyebutkan Nabi mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi rasul itu pada standar hadis yang dhaif. Sekali lagi, kalau itu pun dibenarkan, maka ini hanya khusus berlaku buat diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika kita belum mengakikahkan diri kita atau belum diakikahi, maka lewatnya waktu gugurlah kewajiban tadi. Gugurlah syariat tadi. Gugurlah syariat tadi. Karena boleh jadi ketidaktahuan kita yang menjadikan lewatnya waktu tadi. Boleh jadi juga ketidakmampuan kita untuk mengakikahkan diri kita atau mengakikahkan anak kita sehingga kita tidak bisa melaksanakannya. Karena konsep syariat akikah itu berlaku kepada seseorang yang mampu dan dia mengetahui. Dia mampu dan dia mengetahui. Kemudian ketika kita bicara akikah, maka acara akikah yang sangat-sangat diinginkan juga adalah dia mendoakan bayi yang baru lahir sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang anak dari sahabat, fasammahu Ibrahim faja'ala bitahnik fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi barakah. Ketika ada seorang anak yang baru lahir, maka didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beri nama anak tadi dengan nama Ibrahim. Kemudian Rasulullah mengerjakan tahnik. Dan Rasulullah kemudian mendoakan dengan doa agar mendapatkan keberkahan untuk dia dan orang tuanya. Jadi tahnik itu sunnah. Apa itu tahnik? Seseorang yang memakan kurma tidak dia telan, kemudian dia gigit sampai halus, kemudian dia keluarkan dari mulutnya dan dia masukkan ke mulut bayi tadi, di langit-langit bayi tadi. Dia gosokkan. Dan ini sunnah. Tapi yang mengerjakan itu ya idealnya orang tuanya aja. Cukup orang tuanya. Di acara tadi itu bisa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada perlu tepung nang macam-macam. Kada perlu juga wadah nang bermacam-macam, karena makanan bayi waktu itu cukup kurma yang dihaluskan, yang dimasukkan ke mulut orang tuanya, kemudian dia haluskan, dia ambil, kemudian dia masukkan ke mulut bayi tadi dan dia gosokkan di langit-langitnya sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sebijian juga kurma nang tuhagin lucut, apalagi bayi, ya seadanya aja lah. Kalau tidak didapatkan kurma, madu langsung dia oleskan ke mulut bayi tadi. Dan banyak hikmah yang didapatkan oleh para ulama. Terlebih ketika orang-orang yang punya disiplin ilmu pada bidang kesehatan, mereka meneliti hal-hal yang manis yang dimasukkan kepada bayi yang itu memang benar-benar asli manisnya, maka ini akan menguatkan bayi tadi. Dan terlalu banyak hikmah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya juga agar terbiasa bayi tadi menggerakkan mulutnya sehingga dia terbiasa untuk makan nanti, dan juga untuk memberikan kenyamanan pada tubuhnya, dan begitu banyak hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini acara akikah. Dan sekali lagi, perkara akikah, dia beri nama anak, kemudian dia tahnik, kemudian dia doakan agar mendapatkan berkah, dan selanjutnya juga untuk memotong rambut tadi, yang tentunya diharapkan dia gundul rambut anak tadi. Dia gundul rambut anak tadi sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang berkaitan dengan acara-acara walimah yang disunahkan. Nah, model acara yang seperti ini, ketika kita diundang, kita datang. Dan ini disyariatkan. Sangat disunahkan dan sangat dianjurkan. Dan hak dia, hak muslim tadi untuk didatangi. Hak seorang muslim tadi untuk didatangi. Kemudian hak muslim yang lain. Idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu. Ketika diminta nasihat, dia nasihati. Pada saat dia punya kapasitas untuk memberikan nasihat. Ketika ada seorang muslim minta saran, maka dia berikan saran. Pada saat dia mampu untuk memberikan saran. Dan hak dia untuk menerima saran. Hak dia untuk mendapatkan nasihat. Dan ini selalu dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam memberikan nasihat, maka hendaknya pemberian nasihat adalah dengan kalimat atau dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Tidak mempermalukan orang tadi di depan umum. Tidak menyebutkan nama orang tadi di depan umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempermalukan sahabat. Ketika ada tiga orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah tidak ada di rumah, mereka bertanya tentang bagaimana kehidupan Rasulullah, maka Aisyah menjelaskan Rasulullah berpuasa, Rasulullah salatul lail, Rasulullah ini dan itu. Maka berkata orang pertama, mulai hari ini demi Allah, katanya, saya akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka. Orang yang kedua kemudian mengatakan, demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan tidur, saya akan terus melaksanakan salat malam. Orang ketiga lebih ekstrim lagi, mulai hari ini saya tidak akan tertarik dengan seorang perempuan, saya tidak akan nikah, saya hanya mau beribadah, katanya. Pulang tiga orang ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah, dan Aisyah menceritakan kejadian tiga orang datang ya Rasulullah, kemudian mereka bersumpah dengan kalimat-kalimat tadi. Rasulullah kemudian pergi ke masjid, Rasulullah kumpulkan para sahabat, lihat bagaimana Rasulullah menasihati. Kata Rasulullah, seseorang telah mengatakan ini, Rasulullah sebutkan, ada yang bersumpah ini, maka ketahuilah, kata Rasulullah, saya berpuasa, namun saya juga berbuka, saya sholat malam, saya juga tidur, kata Rasulullah, dan saya menikah. Faman raghiba anni falaysa minni, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan masuk dari kelompok umatku. Yang menarik, ketika Rasulullah memberikan pernyataan, telah datang seseorang, dia mengatakan ini, Rasulullah tidak sebut nama. Si fulan datang, dia mengatakan ini. Si fulan datang, dia mengatakan ini. Rasulullah tidak menyebutkan nama. Dan ini cara bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menasehati. Bagaimana Rasulullah membimbing para sahabat, tidak mempermalukan dengan kalimat-kalimat yang lembut. Sebaik apapun dakwah yang disampaikan, ketika penyampaiannya kasar, walaupun itu sebuah kebenaran, orang akan menolak. Lihat apa yang dikatakan oleh seorang Buya Hamka. Ketahuilah bahwasanya obat itu sangat-sangat pahit. Tapi ketika dibungkus dengan gula, maka tidak terasa kepahitan tadi. Dakwah itu pahit. Menyampaikan yang hak itu pahit. Tapi ketika dibungkus dengan sebuah kelembutan, orang akan menerima. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang memberikan nasihat, seorang yang dai, seorang yang berdakwah, tentunya dia harus melihat kondisi dan keadaan. Jangan dia paksakan. Jamaah sudah pindah uyuh, jamaah sudah pindah mengantuk, jangan ditaruh sangkan. Nang sadang-sadang aja. Karena transfer ilmu yang diberikan secara umum maksimal 30 menit orang punya konsentrasi secara umum. Lewat 30 menit, masuk yang 1 jam itu sudah blank. 1 jam orang harus fokus pada sebuah konsentrasi, itu berat. Sehingga ahli-ahli psikolog, orang-orang yang punya disiplin ilmu pada bahasan psikolog, bagaimana dia membawa manusia, bagaimana dia mengajarkan orang, mereka hampir bersepakat otak manusia itu maksimal mampu menerima ilmu atau menerima pengetahuan maksimal di 30 menit. rata-rata. Apalagi kalau pengajian sampai mendua jam. Nang berceramah lucut, nang mendengar muyak juga sudah. Dua jam. Yang penting pesan itu sampai. Dan rahasianya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap beliau berkhutbah Jumat, beliau tidak pernah panjang. Karena ketika khutbah Jumat, khutbah yang dibawa panjang itu tidak akan nyaman di tengah-tengah jamaah. Karena materi yang disampaikan itu materi yang simpel, tapi sangat-sangat padat. Dia bicara dalil, bicara sedikit dalil, bicara sedikit dalil. Itu khutbah Jumat. Bicara kemudian dalil. Dia sampaikan sesuatu kemudian disebutkan dalil. Ini yang dipraktekkan para ulama-ulama terdahulu. Sehingga durasi 10-15 menit untuk khutbah Jumat itu cukup. Tapi kalau khutbah Jumat bertengah jam, 45 menit, tambuh 1 jam, ini membuat orang akan gelisah. Sehingga seorang dai, seorang yang memberikan nasihat, dia harus pintar membaca kondisi. Contoh misalnya subuh pengajian, amun sudah ditariki orang gelas, paham-paham aja sudah penceramah. Untuk sudah habis, berpaham-paham aja sudah. Jangan pernah ada paham. Karena jamaah yang harus paham. Tidak seperti itu. Jadi harus pintar bagaimana membaca kondisi. Karena sebaik apapun seorang dai, kalau ceramahnya lawas, kada baik juga. Sehebat apapun dia berceramah, kalau ceramahnya lawas, orang tidak akan benar-benar sepenuhnya menerima. Mayoritas. Ini parak lagi nih kira-kira. Muadzin berdiri sudah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Idza tansahaka fansahu. Ketika kalian memberikan nasihat, maka nasihatlah dengan nasihat yang baik. Dilihat kondisinya kayak apa. Lawan bicara kita siapa? Kalau lawan bicara kita orang-orang yang mungkin sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua, maka sesuaikan kalimat. Sesuaikan apa yang disampaikan. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang mayoritas kita tidak paham. Bahasa tinggi-tinggi, kadang mengerti ya orang. Apa faedahnya? Jadi mensesuaikan, menyesuaikan bahasa itu juga sangat penting. Dan beginilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza tansahaka fansahu. Kalau kalian diminta nasihat, nasihati dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat yang lembut. Cari kata-kata yang baik. Lihat waktunya kayak apa. Siapa yang dihadapi. Model orangnya kayak apa. Ini harus semua diperhatikan. Untuk menyampaikan pesan tadi. Wa idza atasa fahamidallah fashimathu. Hak yang selanjutnya. Ketika bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah, dia punya hak untuk didoakan dengan doa yarhamkallah, semoga Allah merahmati engkau. Seorang yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah. Dan dia punya hak dari saudaranya untuk didoakan dengan doa yarhamkallah. Didoakan dengan kalimat yarhamkallah. Kenapa dia ucapkan alhamdulillah? Karena ini nikmat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal atasha minallah. Sesungguhnya kata Rasulullah, bersin itu dari Allah, kenikmatan dari Allah. Wa tasaubu minasyaitan. Menguap itu dari syaitan kata Rasul. Jadi Rasulullah bicara pada satu hadis, bersin itu dari Allah. Fahamidallah, maka ucapkanlah pujian kepada Allah. Fatatsaubu minasyaitan, sementara menguap itu dari syaitan kata Rasul. Faghatti fammak, kemudian tutuplah mulut engkau baik dengan mulut engkau agar tidak terbuka atau dengan tangan menutupi mulut. Kalau seandainya kalian tidak menutup kata Rasulullah, kemudian terbuka mulut engkau, fayaquluha, kemudian saking lebarnya mulutnya dia sampai mengucapkan kayak orang puas menguap itu. Ha? Fadhahikalahu syaitan. Syaitan akan menertawakan dia, kata Rasul. Jadi menguap itu bukan nikmat sebenarnya. Menguap itu dari syaitan. Sehingga sebagian ulama menyatakan ketika dia menguap, dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagian ulama beristihad demikian. Kenapa? Karena itu dari syaitan. Dia tutup dengan mulutnya atau dia tutup dengan tangannya. Baik di dalam sholat atau di luar dari sholat. Dan para ahli menyatakan kenapa bersin itu kenikmatan. Dan itu harus mengucapkan alhamdulillah. Sementara menguap itu dari Shelton. Sebagian ulama, orang-orang yang punya disiplin ilmu pada bidang kesehatan, mereka menyatakan bahwasanya seorang yang menguap, maka ketika itu oksigen yang dikirimkan itu kurang, sehingga dia harus menarik oksigen tadi dengan mulutnya. Orang menguap dia menarik oksigen itu dari mulutnya. Dan ini perkara yang tidak baik pada kesehatan. Perkara yang tidak baik dari kesehatan. Sementara bersin, dia mengeluarkan. Dan ketika dia mengeluarkan apa yang harus dia keluarkan, maka ini kenikmatan yang semestinya memang harus dikeluarkan. Sementara menguap dia menarik. Para ahli kesehatan meneliti kenapa bersin itu dikucapkan alhamdulillah dan itu kenikmatan, sementara menguap itu dari syaitan. Ternyata menurut sebagian ahli menyatakan bahwasanya menguap kita menarik udara dari mulut, dan ini tidak layak sebenarnya, karena sebenarnya yang menarik udara itu dengan hidung kita, kita yang menghirup, dan ini tidak baik pada kesehatan. Sudah adzan? Belum. Hak muslim tadi ketika dia mengucapkan alhamdulillah pada saat dia bersin, maka hendaknya seorang muslim yang mendengar dia mengucapkan kalimat yarhamkallah. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na fa inal atasha minallahi thalathatin marrat. Sesungguhnya bersin yang nikmat, yang itu memang benar-benar dari Allah, itu 3 kali. Selebihnya itu penyakit. Sekali alhamdulillah, yang kedua tetap alhamdulillah, yang ketiga tetap alhamdulillah, yang keempat kada perlu alhamdulillah, ini penyakit. Kalau kada perlu batukan. Dan itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika yang keempat tadi, maka orang yang mendengar cukup membaca Allahumma syfi, semoga Allah menyembuhkan engkau. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.